Bismillahirrahmanirrahim. Kahuslihi ayyashahidi walau junuban. Ini masih membahas tentang syahid ya, orang-orang yang meninggal atau wafat di medan pertempuran. Di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang keharaman sholati syahid ya. Dan keharaman sholat itu hukumnya sama seperti memandikan syahid ya. Jadi hukum memandikan mati syahid itu haram. Dan kenapa musannif di sini hanya merujukkan dhamirhu kepada syahid, padahal di penjelasan sebelumnya keharaman sholat itu tidak hanya ke syahid saja ya. Jadi mensolati mayit itu haram dilakukan untuk orang kafir, untuk mayit kafir dan juga syahid. Jadi dua, yang haram itu dua. Tapi untuk memandikan mayit di sini hanya dijelaskan syahid saja. Mengapa demikian? Karena untuk memandikan kafir itu hukumnya tidak haram ya. Hukumnya boleh. Jadi mensolati mayat kafir itu haram, tapi kalau memandikannya itu hukumnya boleh, tidak wajib tapi boleh. Walau junuban, jadi orang yang mati syahid itu dia haram dimandikan walaupun dia junub ya, dia junub dan belum mandi. Mengapa? Karena ada satu sahabat yang bernama Hamdullah bintu Rohib yang wafat di pertempuran Uhud. Dan dia junub, jadi Hamdullah itu junub, di saat perang masih junub, belum mandi. Dan setelah wafat Nabi mengetahui hal itu, mengetahui bahwa Hamdullah junub, tapi Nabi tidak memandikannya. Dan Nabi mengatakan bahwa ra'aitul malaikah taksiluhu, saya melihat malaikat sudah memandikannya. Jadi berdasarkan dari hadis ini, maka walaupun orang yang mati syahid itu junub, tetap tidak boleh dimandikan. Alasan di dalam Fathul Mu'in mengapa haram dimandikan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatra Uhud. Karena Nabi tidak memandikan orang-orang yang meninggal di perang Uhud. Ini satu hadis ya, satu hadis yang menjadi dasar dari keharaman memandikan mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la taksiluhum, kalian jangan memandikan mereka, jangan memandikan orang-orang yang mati syahid. Karena setiap luka, setiap darah itu nanti di hari kiamat akan berubah menjadi minyak misik, maksudnya baunya ya, baunya nanti akan berubah menjadi minyak misik di hari kiamat. Lalu mengenai mengapa kita diharuskan untuk tidak menghilangkan bekas mati syahid ya, bekas peperangan. Jadi dikarenakan bekas itu nanti akan menjadi saksi di akhirat. Jadi mengapa orang-orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, supaya kita menetapkan bekas-bekas kematiannya. Dan selain itu juga supaya kita menghormatinya ya, menghormati orang-orang yang mati syahid, sebab mereka tidak butuh dimandikan, mereka tidak butuh disucikan. Kalau jenazah yang tidak mati syahid itu kan butuh disucikan, berarti masih membutuhkan orang lain. Tapi kalau mati syahid tidak, dia tidak butuh disucikan. Itu berarti mengagungkan dia. Dan di dalam penjelasan ini ada hasun alal jihad, ada dorongan untuk melakukan jihad. Yang dimana jihad ini tentunya bagi manusia normal itu enggan melakukannya ya, enggan melakukannya. Jadi watak manusia itu dibentuk untuk benci melakukan peperangan ya, benci melakukan peperangan, dan juga kalau andai kata diberi pilihan antara perang dengan tidak, itu tentunya memilih tidak berperang. Karena semua manusia itu memiliki watak cinta dunia, ya, cinta masih hidup di dunia. Jadi kalau perang itu kan ada potensi mati. Jadi supaya manusia itu mau melakukan jihad, maka jihad ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, keistimewaannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada satu pertanyaan, yaitu para nabi dan rasul itu kan lebih utama daripada orang-orang yang mati syahid. Tapi mereka dimandikan dan disolati, ya. Orang yang mati syahid itu kan tidak dimandikan dan tidak disolati karena beberapa keutamaan yang dimiliki. Itu keutamaannya kan masih di bawah nabi dan rasul. Mengapa nabi dan rasul masih disolati? Itu jawaban dari pertanyaan itu adalah karena syahadah, mati syahid itu adalah keutamaan yang didapatkan dengan usaha. Berbeda dengan nabi. Kalau pangkat nabi dan pangkat rasul itu kan tidak bisa didapatkan dengan usaha, ya. Berbeda dengan mati syahid, kita bisa memperolehnya. Jadi karena syahadah, mati syahid adalah keutamaan yang didapatkan dengan usaha, maka syariat mendorong untuk melakukannya. Berbeda dengan nabi, ya, tidak ada dorongan syariat untuk menjadi nabi atau rasul. Seperti yang kita tahu di dalam Nazom Burdah, ya, Qasidah Burdah, Al-Busiri mengatakan Tabarakallahumma wahyun bimuktasabi wal nabiyun ala waibin bimuttahami. Kemudian Al-Lakoni itu juga menuliskan satu nazom, waram takun nubuwatun muktasabah walau roko fil khairi a'lal a'la akobah. Jadi nabi itu, pangkat nabi itu tidak bisa diusahakan, itu murni pilihan dari Allah. Walaupun seseorang naik di derajat yang tertinggi pun tetap tidak bisa menjadi nabi karena itu tidak bisa diusahakan. Wa yahrumu izalatu dami syahid, haram menghilangkan darah orang-orang yang mati syahid karena kita dilarang memandikannya. Jadi ada larangan untuk memandikan mati syahid, berarti menghilangkan darahnya itu hukumnya haram. Dan selain alasan itu juga dikarenakan darah syahid adalah bekas ibadah, ya. Jadi perang itu ibadah dan perang itu menimbulkan bekas darah, jadi tidak boleh menghilangkan bekas ibadah. Kemudian hal ini biasanya dibandingkan dengan bau mulut orang-orang yang berpuasa, ya. Menghilangkan bau mulut bagi orang yang berpuasa itu kan tidak haram, hukumnya tidak haram, padahal itu bekas ibadah, ya. Mengapa dibedakan antara darah syahid dan bau mulut orang yang berpuasa? Itu para ulama memberi alasan bahwa orang yang menghilangkan bau mulutnya di saat puasa itu dia menghilangkan sendiri, ya, menghilangkannya sendiri. Berbeda dengan darah pejuang ini. Kalau darah pejuang itu kalau kita memandikan pejuang, memandikan syahid, itu kan berarti yang menghilangkan bekas ibadah itu orang lain, ya, orang lain. Jadi menghilangkan bekas ibadah sendiri dan bekas ibadah orang lain itu hukumnya berbeda. Oleh karena itu, andai kata ada orang lain yang menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa tanpa izin, itu hukumnya juga haram. Jadi ini perbedaannya, ya. Kemudian yang dimaksud dengan darah, ya, darah yang haram dihilangkan adalah darah yang keluar dari mayit, yang keluar dari jenazah dengan sendirinya, ya. Berbeda kalau ada darah yang baru muncul, jadi sudah meninggal kemudian ada darah lagi yang muncul yang baru, wah, itu hukumnya harus dihilangkan seperti halnya najis yang lain. Walaupun darah yang baru muncul itu saat kita menghilangkannya berakibat hilangnya darah syahadah. Jadi Darah, saya ulangi ya, darah yang haram dihilangkan ini adalah darah yang keluar dengan sendirinya, artinya keluar karena peperangan. Andai kata setelah meninggal ada darah yang baru, ada darah baru yang keluar, darah itu harus dihilangkan, walaupun kalau kita menghilangkannya berdampak pada hilangnya darah yang lain. Wahuwa man mata fi qitali kufar, ini adalah pengertian dari syahid ya, tapi kita lanjutkan di video setelahnya. Wahuwa man mata fi qitali kufar, wallahu a'lamu bisawabih.